suci jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua, nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahuku, rela semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang terlewatkan. Ku sampaikan dalam nyanyian bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang saja kita di sini berdua, nikmati sementara yang ada. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua, nikmati sementara yang ada. Semoga bergema selamanya. Telah kita lewati, semua yang kita jalani tak berarti. Pergi, kau tinggalkan ku di sini sepi. Tanpa kau aku sendiri. Kini kau pergi, ku tak berarti. Hari-hari sepi, rasaku mati. Ku hanya bisa menerka, nerka. Apa ia aku tak lagi ada di. di sana. Terlintas masa saat bersama, jauh sebelum hening ini ada. Kau sempurna, ku dimanja, tapi kini semuanya sirna. Kini kau pergi, ku tak berarti. Hari-hari sepi, rasaku mati. Ku hanya bisa menerka, nerka. Apa ya aku tak lagi ada di sana. Sayang, harusnya beritahu aku. Salahku kurangku bagimu, malah begini hanya diam. Tinggalkan ku dengan pertanyaan. Kini kau pergi, ku tak berarti. Hari-hari sepi, rasaku mati. Ku hanya bisa menerka, nerka. Apa ya aku tak lagi ada di sana. Hening yang kini menggema, tinggalkan semua tanya. Sisa rasa yang tak lagi berarti. Dalam sepi ku kan terus menanti. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Sayumu tetap melingkari, teduh tak tapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Satu demi satu basahi jalanan kota ini. Dan ketika hujan telah mereda, kita lanjutkanlah berjalan. Di antara senyumanmu dan hujan di hari, hawanya.

cinta lagi. Sudah di laman terakhir ku rasa tak pantas dapatkan cintamu, tapi kau masih temani. Hargai usahaku perbaiki diri. Ku rasa ku jatuh cinta. Ku rasa ku jatuh cinta. Jatuh cinta lagi. Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati datang melangkah terus menghampiri. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar disentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri. Mirip iklan di TV. Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri. Mirip iklan di TV. Tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan. Dia seorang tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna. cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Untuk terima, hancur sudah ku melewatinya. Sementara bagaimana di sana, hari-harimu tanpa diriku, oh sayang. Apa kau lupa janji-janji, kan selalu bersama selamanya. Hanya dirimu yang ku mau lewati hari-hariku bersamaku. Hariku jalani sendiri, tak akan lagi ku dengar puisi-puisi mati suri menjelma rindu hanya untukmu. Telah ku coba untuk terima, hancur sudah ku melewatinya. Sementara bagaimana di sana, hari-harimu tanpa diriku,

tergores belati kisah asmara. Senyum yang mengisi ruang jiwa kini hilang, pulihnya pun tak tersisa. Kukira kisah ini paling sempurna. Nyata cinta tak seindah cerita. Kini angan hanya pelipur lara. Sialnya mimpi terlanjur abadi di jiwa. Pergilah kau, pergi saja bersamanya. Takkan ada cemburu di dalam dada. Biarkan semua ini menjadi fana. Kenangan kekal, kisah silam kita. Langit kelabu kini menyimpan luka. Turun basahi semua cerita cinta. Ku tetap tersenyum walau tanpamu. Ku akui berat dan tak selepas dulu. Pergilah kau, pergi saja bersamanya. Takkan ada cemburu di dalam dada. Biarkan semua ini menjadi fana. Kenangan kekal, kisah silam kita. Tak perlu kembali, ku kan terbiasa. Sendiri berdiri tanpa dirimu di sana. Meski luka ini perih mengiris jiwa, semoga kau bahagia bersamanya. Ikuti semua langkah kakimu dan berharap bisa memilikimu. Berbagai cara telah aku lakukan untuk hidupmu, untuk hidupmu. Hingga aku mengorbankan hidupku. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku, sehingga diriku bisa memilikimu. Berbagai cara telah aku lakukan untuk hidupmu, untuk hidupmu. Hingga aku mengorbankan hidupku. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku, sehingga diriku bisa memilikimu. Betapa sakitnya, betapa perihnya hatiku, selalu dirimu tak menganggapku ada. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku, sehingga diriku bisa memilikimu. Betapa sakitnya, betapa perihnya hatiku, selalu dirimu tak menganggapku ada. Setahun yang lalu ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya menggerutu angku. lebih percaya cara-caraku. Pilih ragukan rencana Sang Maha Penentu. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Ada waktu, waktu hal buruk datang berturut-turut. Semua yang tinggal juga yang hilang. Seberapapun absurdnya, pasti ada makna. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Itu memang paling mudah. Untungnya ku pilih yang lebih susah. Untungnya ku pakai akal sehat. Untungnya hidup terus berjalan. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Thank you.

antara cintamu bukan untukku. Haruskah ku diam dan merindu? Biarkan ku cabut belati resahmu, biarkan ku belai hasrat hatimu, biarkan ku tiup lentera cinta hampamu. Terima kasih cinta, terima kasih sayang. Cinta akan bersinar dalam kasih asmara, namun kita tak bisa bersama. Aku relakan, aku lepaskan, walau hatiku tetap menyimpan semua kenangan kita. Kau dan aku dua hati berbeda, mencari jalan yang tak pernah sama. Tapi dalam setiap langkahku ada cinta yang mengikutiku. Biarkan ku cabut belati resahmu, biarkan ku belai hasrat hatimu, biarkan ku tiup lentera cinta hampamu. Terima kasih cinta, terima kasih sayang. Cinta akan bersinar dalam kasih asmara, namun kita tak bisa bersama. Aku relakan, aku lepaskan, walau hatiku tetap menyimpan semua kenangan kita. Mata menjadi saksi kisah kita yang tak sempat terbukti. Meski kita bersama, aku selalu mendoa semoga bahagia menyertai langkahmu. Cinta akan bersinar kasih asmara, namun kita tak bisa bersama. Aku relakan, aku lepaskan, walau hatiku tetap menyimpan semua kenangan kita. Terima kasih cinta, terima kasih sayang. Selamat tinggal, biarkan cinta berlabuh pada pelabuhan yang berbeda.